Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qasam. Bab yang berikutnya terkait al-qasam. Sumpah. Al-qasamu bi fathil qaf wa sin. Dengan menfathah huruf qaf dan huruf sinnya, al-qasam. Al-yaminu juga disebut al-qasam sebagai al-yamin. Kenapa dinamakan yamin? Dinamakan sebagai yamin dikarenakan dahulu mereka memiliki kebiasaan jika mereka melakukan sumpah, setiap dari mereka mengambil tangan kanan saudaranya, memegang tangan kanan saudaranya, sehingga dinamakan yamin. Sumpah juga disebut sebagai yamin, yaitu kanan. Dinamakan yamin dikarenakan mereka jika bersumpah saling memegang tangan saudaranya. Di sini beliau mengatakan al-qasam dengan memfathah huruf qaf dan sin. Beliau sengaja memberikan keterangan ini. Karena jika ada kesalahan dalam harakat, maka bisa berubah maknanya. Maka di sana ada al-qism. Al-qism itu maknanya jins, jenis. Kalau kita mengatakan al-qism, kasrah qaf dan sin di sukun, maka artinya jenis. Ada juga al-qasam dengan mensukun huruf sin. Al-qasam itu artinya pembagian. Atau al-qisam. Al-qisam ada juga al-qisam dengan mengkasrah huruf qaf. Maka maknanya yaitu sesuatu yang sudah ditakdirkan pembagiannya oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka di sini beliau mengatakan al-qasam, yaitu dengan memfathah huruf qaf dan sin, dan itu artinya sumpah. Wa huwa ta'kidu syai'i bi dzikri mu'azzamin. Bi dzikri mu'azzamin. Apa itu sumpah? Penekanan terhadap sesuatu bi dzikri mu'azzam, dengan menyebut yang diagungkan. Dengan menyebut yang diagungkan. Bilwawi aw ihda akhwatiha, dengan perangkat huruf waw atau salah satu dari saudarinya. Yani semisal waw. Jadi nanti akan beliau sebutkan apa saja perangkat-perangkat huruf qasam. Jadi sumpah itu apa? Menyebutkan atau penekanan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan, yaitu Allah. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifatnya. Adapun Allah, maka dia boleh bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari makhluk. Adapun makhluk, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah dan sifat-sifatnya. Adapun hukum bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka hukumnya haram, syirik. Bisa syirik akbar atau syirik asghar. Kapan menjadi syirik akbar? Jika dia meyakini makhluk tersebut berhak untuk mendapatkan pengagungan sebagaimana diagungkannya Allah, maka ini syirik akbar. Karena dia telah menjadikan tandingan yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Kapan menjadi syirik asghar? Jika dia tidak meyakini bahwa yang diagungkan tersebut pantas mendapatkan keagungan sebagaimana Allah diagungkan. Yani di bawah Allah. Keagungannya masih di bawah keagungan Allah. Maka ini syirik asghar. Dan hukumnya haram. Kedua-duanya haram. Tidak boleh manusia atau makhluk bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jal. Atau dengan nama dan sifatnya. Wa adawatuhu thalathun. perangkat alat-alat yang dijadikan alat sebagai sumpah, perangkat sumpah itu ada 3. Al-wawu yang pertama adalah al-wawu. Atau ketiganya itu adalah waw, ba, dan ta. Waw nanti akan kita baca. Waw kemudian ba, dan al-ba, dan at-ta. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di sana ada perangkat sumpah yang lain namun jarang digunakan, yaitu al-hamzah dan huruf ha. Ada juga perangkat sumpah yang tidak disebutkan oleh muallif Syekh Al-Utsaimin di sini, yaitu al-hamzah dan al-ha. Seperti seorang mengatakan Allahi atau Hallahi, jadi A di situ perangkat atau alat untuk sumpah seperti Wallahi. Demikian juga Hallahi itu juga sebagai perangkat sumpah, Al-Hamzah dan huruf H. Dan ini telah datang dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersumpah dengan menggunakan hamzah tadi, yakni Allah, dan juga dengan al-ha. Namun yang masyhur dan yang dikenal yaitu 3 yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama adalah al-waw. Asal huruf sumpah asalnya adalah huruf ba. Asal huruf sumpah yaitu yang pertama adalah huruf ba. Kemudian cabangnya baru waw dan ta. Sebagaimana alamat rafa, rafa itu dalam bahasa Arab, misalnya kita mengatakan sesuatu itu marfu, rafa itu alamat utamanya adalah dhammah, kemudian adapun yang setelahnya adalah cabangnya, yang mengganti dhammah. Asal perangkat sumpah itu adalah alba. Namun mengapa di sini muallif mendahulukan huruf waw daripada huruf asalnya yaitu alba? Dijelaskan oleh para ulama dikarenakan huruf waw, perangkat waw di sini itu lebih sering digunakan daripada huruf ba. Al waw mithlu qawlihi ta'ala, seperti contoh firman Allah azza wajalla, fa wa rabbis samai wal ard innahu la haqq. Fa wa rabbis samai wal ard, demi rabb langit dan bumi, innahu lahaq, sesungguhnya itu merupakan perkara yang hak. Wa yuhdzafu ma'aha al-'amilu wujuban, amil dari sumpah ini harus dihapus secara wajib, hukumnya wajib untuk dihapus. Jadi amilnya itu harus dihapus, wajib untuk dihapus. Apa itu amil? Yang dimaksud dengan amil itu apa? Yang dimaksud dengan amil adalah fi'il qasamnya, fi'il sumpahnya. Jadi asalnya seorang itu mengatakan aqsim wallah, aku bersumpah, uqsimu wallahi, atau ahlifu wallahi. Kata fi'il uqsimu, uqsimu ini fi'il, atau ahlifu. Jadi fi'il sumpah, kata fi'il sumpah ini uqsimu itu dihapus, hukumnya wajib ketika perangkat sumpahnya adalah huruf waw. Jadi tidak boleh seorang mengatakan uqsimu wallah. Tidak boleh seorang mengatakan uqsimu wallah. Kenapa? Karena dia menyebutkan amilnya. Ketika kita ingin menggunakan sumpah wallahi, maka amilnya, fi'il qasamnya itu harus dihapus. Harus dihapus. Jadi langsung wallahi, tanpa harus kita mengatakan uqsimu wallah. Ya, paham ya? Jadi amilnya itu wajib untuk dihapus dan tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh ditampakkan. Wala yaliha illa ismun zahirun. Dan setelah sumpah itu harus isim zahir. Setelah kata sumpah harus isim zahir. Wallahi misalnya. Wallahi. Setelah perangkat waw itu harus isim zahir. Maka tidak boleh seorang mengatakan wahuwa, demi dia, pemir. Jadi isim itu ada 2, isim zahir yang nampak dan isim pemir yaitu kata ganti. Dhamir itu sebagai kata ganti dari isim zahir. Maka tidak boleh seorang mengatakan huwa bihi atau huwa huwa. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan huwa huwa. Jadi harus menggunakan isim zahir. Wallahi disebutkan namanya. Atau warabbi. Warabbi, warabbi. Disebutkan isim zahirnya. Ini hukum perangkat yang pertama yaitu al-waw. Jadi perangkat yang pertama, perangkat sumpah adalah al-waw. Wallahi. Hukumnya adalah amilnya harus dihapus. Amilnya harus dihapus. Jadi tidak boleh seorang mengatakan uqsimu wallahi. Atau ahlifu wallahi. Tidak boleh. Karena yang menyelisih bahasa Arab. Maka harus dihapus langsung tanpa amil. Hukum yang berikutnya adalah setelah waw harus isim zahir. Setelah waw, perangkat sumpah ini harus isim zahir. Tidak boleh menggunakan dhamir. Athani, al-ba. Yang kedua, perangkat sumpah yang berikutnya adalah al-ba. Huruf ba. Mithlu qawlihi ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah di sini. Sungguh aku bersumpah. Biyaumil qiyamah. Dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ba di sini. Wa yajuzu ma'aha dhikrul amili. Kama fi hadal mithal. Dan hukumnya boleh menyebutkan amilnya dalam contoh ini. Dalam sumpah yang menggunakan perangkat ba, itu amilnya boleh disebutkan. Amilnya boleh disebutkan. Uqsimu billahi. Boleh. Uqsimu billahi. Uqsim, ini amilnya. Atau ahlif billahi. Aku bersumpah billahi. Boleh disebutkan. Wa yajuzu hadfuhu. Boleh pula dihapus. Jadi pada ba, amilnya itu boleh disebutkan, boleh pula dihapus. Adapun pada waw, maka harus dihapus. Tidak boleh disebutkan dalam seluruh keadaan. Adapun pada ba, maka boleh disebutkan amilnya, juga boleh untuk dihapus. Seperti apa? Seperti kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tentang iblis. Iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika. Enggak ada kata uqsim, enggak ada amilnya di situ. Langsung iblis mengatakan bi'izzatik. Tidak mengatakan ahlifu bi'izzatik atau uqsimu bi'izzatik, tidak. Tapi langsung huruf qasamnya, yakni langsung perangkat qasamnya tadi ba dan bi'izzatik, dan menyebutkan sifat Allah demi kemuliaan dan keagunganmu. La'ughwiyannahum ajma'in. Pasti kelak aku benar-benar akan memalingkan mereka semuanya, ini Bani Adam, dari kebenaran. Hukum yang kedua, wa yajuzu ayyaliyaha ismun zahirun kama mathalna wa ya'un wa ayyaliyaha dhamirun. Hukum yang kedua, setelah perangkat ba ini, setelah huruf ba itu, boleh disebutkan isim zahir, dan juga boleh menggunakan dhamir. Jadi isim yang setelah huruf ba, nama yang dijadikan sebagai nama untuk sumpah, itu harus bisa isim zahir, bisa pula dhamir. Isim zahir seperti yang kita contohkan tadi, kama mathalna, isim zahir kama mathalna, seperti yang telah kami contohkan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Biyaum, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Jadi apa yang disumpahkan di situ? Apa? Yaum ini sebagai sesuatu yang dijadikan nama untuk sumpah. Fabi izzatik disebutkan izzah di situ. Nama yang dijadikan sebagai sumpah. Jadi setelah ba itu boleh isim zahir, boleh pula dhamir. Lihat dalam ayat yang tadi bi izzatik. Itu isim zahir, izzah. Isim zahir, sifat Allah, izzah. Biyaumi, isim zahir, setelah ba, ada isim zahir. Dan boleh juga wa ayyaliha iz dhamir, boleh juga setelah ba itu dhamir bukan isim zahir. Kama fi qaulika, seperti ucapanmu Allahu Rabbi wa bihi ahlifu wa la yansurannal mu'minin. Allah adalah Rabbku, wa bihi, lihat di sini sumpahnya, wa bihi, tidak mengatakan billah. Kalau billah setelah ba isim zahir, tapi di sini ha dhamir pada huruf ba, boleh menyebutkan setelahnya isim zahir dan dhamir. Dan dengannya aku bersumpah Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Sehingga ba itu lebih luas daripada waw. Huruf ba lebih luas daripada waw. Dari siapa? Dari sisi huruf ba, amilnya boleh disebut atau dihapus. Adapun pada waw, maka harus dihapus. Dan dari sisi yang kedua, setelah huruf ba itu boleh isim zahir dan dhamir. Adapun waw, maka setelahnya harus isim zahir. Setelah waw, harus isim zahir. Faham ya? Kemudian berikutnya, atta wa ta'u. Perangkat sumpah yang ketiga adalah huruf ta. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti contoh firmannya, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, kelak kalian akan ditanya tentang kedustaan kalian. Wa yuhdhafu ma'aha al-'amilu wujuban. Jika menggunakan perangkat ta, maka amilnya harus dihapus secara wajib seperti waw. Jika menggunakan perangkat ta untuk qasam, maka amilnya fi'il qasamnya ahlifu atau uqsimu, fi'il qasamnya itu harus dihapus secara wajib. Wa la yaliha illa ismullah. Jadi yang pertama isim amilnya, jadi huruf ta ini, hukum yang pertama pada huruf ta, amilnya harus dihapus. Tidak boleh seorang mengatakan uqsimu tallahi. Tidak boleh seorang mengatakan ahlifu, amilnya ini ahlifu dan uqsimu. Tidak boleh seorang mengatakan uqsimu tallahi. Kenapa? Karena yang menyelisih bahasa Arab. Kalau menggunakan ta, maka harus dihapus. Amilnya harus dihapus. Hukum yang kedua, wala yaliha illa ismullah. Dan yang setelah huruf ta itu harus menggunakan nama Allah saja. Ini lebih sempit daripada huruf waw. Lebih sempit hukum daripada huruf waw. Nama Allah saja atau Rabb atau kata Rabb atau nama Ar-Rabb. Misal contohnya tarabbil Ka'bah. Demi Rabb Ka'bah la hujjanna insyaallah, aku akan haji insyaallah. Dan huruf ta, sehingga dari sini kita ketahui bahwa huruf ta itu yang tersempit. Hukumnya paling sempit adalah huruf ta. Dari siapa? Yang pertama dikarenakan amilnya harus dihapus sama seperti waw. Yang kedua, setelah huruf ta itu tidak boleh menggunakan isim atau dhamir kecuali kata Allah atau Rabb. Kecuali kata Allah atau Rabb, maka tidak boleh seorang mengatakan ta'izzatik, ta'izzatillah, tidak boleh. Karena itu bukan kata Rabb atau kata Allah. Tapi kesimpulannya dari ini semua bahwa amil huruf qasam, amil pada sumpah, yaitu fi'il qasamnya, itu harus dihapus kapan? Pada huruf waw dan huruf ta. Amilnya harus dihapus pada huruf waw dan huruf ta. Khususan huruf waw, setelahnya boleh isim zahir. Setelahnya harus isim zahir. Adapun kekhususan huruf ta, isim zahir itu banyak. Yang penting isim zahir, bukan dhamir. Wa bi'izzatik. Wa menyebutkan sifat Allah misalnya. Wa karamillah. Dan seterusnya. Jadi sumpah itu boleh menggunakan nama dan sifat-sifat Allah. Wa'u boleh menggunakan isim zahir. Harus isim zahir. Adapun pada huruf ta, maka tidak boleh kecuali menggunakan nama Allah. Dan adapun pada huruf ba, maka lebih luas. boleh disebutkan amilnya atau tidak? Disebutkan amilnya atau tidak? Dan setelah huruf ba itu boleh menggunakan isim zahir maupun dhamir. Qala wal aslu dzikrul muqsam bih. Wal aslu belum masih menyebutkan tentang hukum-hukum qasam di sini dari sisi bahasa dan juga dari sisi yani yang terkait dengan hukum qasam. Wal aslu asalnya dzikrul muqsam bih. Asalnya al-muqsam bih yaitu yang disumpah dengannya, nama yang dijadikan sebagai penguat, nama yang diagungkan, sesuatu yang diagungkan yang disumpah dengannya itu disebut al-muqsam bih. Yani Allah misalnya, wallahi. Asalnya nama Allah al-muqsam bih itu yani Allah yang disumpah dengannya, nama yang diagungkan, menyebutkan sesuatu yang diagungkan, yang disumpah dengannya ini asalnya harus disebutkan. Bahwa kathir, dan itu banyak seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi. Kama fil amthilati sabiqah. Kama fil amthilati sabiqah. Seperti contoh-contoh yang telah disebutkan di awal. Semua disebutkan. Dengan apa dia bersumpah. Dengan nama siapa dia bersumpah. Itu disebutkan semuanya. Tadi contoh-contoh yang lalu. Waqad yuhdhafu wahdahu. Dan boleh juga yang disumpah itu dihapus. Nama yang dijadikan sebagai pegangan sumpah itu dihapus. Boleh. Terkadang boleh. Seperti apa? Seperti kau mengatakan qaulika. Qauluka ahlifu 'alaika la tajtahidanna. Ahlifu 'alaik la tajtahidanna. Aku bersumpah padamu bahwa kamu harus benar-benar rajin. Aku bersumpah bahwa kamu benar-benar rajin. Di sini tidak menyebutkan atas nama siapa dia bersumpah. Aku bersumpah, aku telah melakukan demikian. Ahlifu. Tapi tidak menyebutkan dengan apa dia bersumpah. Ini boleh. Tapi asalnya harus disebutkan. Wallahi. Ahlifu billahi. Atau tallahi. Harus disebutkan, tapi boleh terkadang untuk dihapus. Dihapus. Tapi masih ada amilnya, dihapus tapi masih disebutkan amilnya. Fi'il qasamnya, fi'il sumpahnya masih disebutkan. Ahlifu atau uqsimu masih disebutkan. Hanya saja yang dihapus apanya? Al-muqsam bihnya. Muqsam bihnya ini Allah Azza wa Jal. Yang dihapus adalah nama yang dipegang sebagai nama untuk sumpah tadi. Waqad yuhdhafu ma'al 'amil. Dan terkadang juga boleh dibuang. Muqsam bihnya itu boleh dibuang. Terkadang juga muqsam bih yakni Allah yang disumpah dengannya yakni Allah Azza wa Jalla itu juga boleh dibuang ma'al amil bersama dengan amilnya. Bersama dengan amilnya. Jadi tadi contohnya ahlifu 'alaika. Di sini wallahinya dihapus. Nama Allahnya dihapus. Hanya amilnya saja yang terlihat. Boleh juga amilnya ahlifu itu juga dihapus beserta dengan muqsam bihnya, beserta dengan muqsam bihnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa huwa katsiran, itu banyak. Mithlu qawli, seperti firman-Nya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin, kemudian latus'alunna, benar-benar kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di situ setelah kata thumma itu ada sumpah tapi dihapus. Amilnya dihapus dan juga namanya muqsam bihnya, nama yang dijadikan sebagai sumpah itu juga dihapus. Asalnya thumma uqsimu wallahi latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Asalnya thumma uqsimu wallah latus alunna yawma idzin 'anil na'im, tapi dihapus semuanya, amil dan muqsam bihnya yang disumpah dengannya yakni Allah itu juga dihapus. Nama yang dipegang untuk menjadi sumpah itu juga dihapus beserta amilnya. Qala wal aslu dzikrul muqsami 'alaih. Ini selesai, masuk permasalahan berikutnya. Asalnya harus disebut al muqsam 'alaih, sesuatu yang dikenai sumpah. sesuatu yang dikenai sumpah. Dia bersumpah tentang apa? Sesuatu yang dikenai sumpah itu asalnya dihapus. Asalnya disebutkan. Bahwa kathir. Seperti tadi. Ahlifu alaika latajitahidanna. Latajitahidanna ini sesuatu yang dikenai sumpah itu. Latajitahidanna. Latus'alunna yawma idzin anin na'im. Sesuatu yang dikenai sumpah apa? Latus'alunna. Yang dikenai sumpah adalah latus'alunna. Itulah qawli ta'ala dan itu banyak seperti firman Allah Azza wa Jalla. Kul bala wa rabbi latub'athunna. Kul bala katakanlah bala tentu dan demi Rabbku latub'athunna. Latub'athunna. Benar-benar kalian akan dimintai, kalian akan dibangkitkan. Jadi di sini disebutkan sumpahnya, wallahi, yani wa rabbi, demi Rabbku, latub'athunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Muqsam alaihnya apa? Muqsam alaih adalah latub'athunna. Jadi yang dikenai sumpah itu apa? Kalian benar-benar akan dibangkitkan. Sehingga kebangkitan itulah yang terkenai sumpah. Asalnya disebutkan, sesuatu yang terkenai sumpah padanya itu asalnya disebutkan, wa qad yuhdhafu jawazan. Boleh juga disebut muqsam alaihnya itu jawaz, hukumnya jawaz, boleh. Yani boleh disebut, boleh dihapus. Boleh disebut dan boleh dihapus. Asalnya disebut, tapi boleh juga untuk dihapus. Boleh juga untuk dihapus. Itu qawli seperti firmannya, qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah mengatakan demi Al-Qur'an Al-Majid. Wal-Quran Al-Majid. Demi Al-Quran yang mulia. Tentang apa? Sumpah ini untuk apa? Tidak disebutkan. Qaf wal-Quran Al-Majid. Tentang apa? Sumpah ini tentang perkara apa? Dihapus. Dihapus. Langsung setelahnya ayat. Bal-ajibu akan tanya mereka. Justru. Heran. Anja'ahum mundhiru minhum. Tapi ada sumpah terlebih dahulu dan tidak disebutkan. Tentang apa sumpah tersebut. Maka boleh dihapus. Dan takdirnya layah likunna. Benar-benar kalian akan dibinasakan. Benar-benar kalian akan dibinasakan. Demi Al-Quran Al-Majid, benar-benar kalian akan dibinasakan. Dari kata Syekhul Utsaimin dan yang tepat, layub'athunna dalam syarah beliau, beliau mengatakan, layub'athunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Kenapa? Karena konteks. Kalimat yang setelahnya itu terkait mereka heran dengan hari pembangkitan. Maka di situ ada yang dihapus. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an Al-Majid, demi Al-Qur'an yang mulia, kelak kalian akan dibangkitkan. Kelak kalian akan dibangkitkan. Baru mereka setelah itu kaget. Maka di sini terdapat penekanan. Dan tidak disebutkan muqsam alaihnya, tidak disebutkan muqsam alaihnya, dihapus, boleh dihapus. Waqad yuhdhafu wujuban idza taqaddamahu aw iktanafahu ma yughni anhu, dan harus dihapus muqsam alaihnya, harus dihapus kapan? Idza taqaddamahu, jika telah didahului, aw iktanafahu, atau telah dikelilingi, ma yughni anhu, yang mencukupinya. Yani sudah ada tanda bahwa yang dimaksud adalah hal tersebut. Maka di sini boleh untuk dihapus dan harus dihapus, hukumnya harus dihapus muqsam alaihnya. Qala Ibnu Hisham fil Mughni. Contohnya wa mathalahu bin nahwu, dicontohkan dengan nahwu Zaidun qa'imun wallahi. Seorang mengatakan Zaid qa'im wallahi. Zaid berdiri wallahi, demi Allah. Tentang apa? Wallahi tentang apa? Sudah disebutkan sebelumnya. Paham? Jadi Zaid berdiri demi Allah. Tentang apa demi Allah? Tentang tadi Zaid berdiri. Paham? Jadi asalnya disebutkan wallah Zaid berdiri. Demi Allah Zaid berdiri. Sumpah ini mengenai berdirinya Zaid itu betul-betul berdiri. Boleh dihapus. Wallahi. Tidak disebutkan tentang apa? Tidak disebutkan, tapi kita ketahui takdirnya itu tentang apanya itu setelah kita melihat ucapan yang setelahnya. Setelah kita melihat ucapan yang setelahnya, ternyata sumpah itu tentang permasalahan ini. itu boleh. Tetapi jika sudah didahului sesuatu yang menunjukkan tentang itu, maka harus dihapus. Tidak boleh seorang mengatakan Zaid berdiri, wallah berdiri. Zaidun qa'imun, wallahi qa'imun. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah mewakili yang sebelumnya. Yang sebelumnya dan maknanya sudah mewakili. Wa Zaidun wallahi qa'imun. Kemudian wal qasami fa'idatan. Kita lanjutkan. Sumpah itu, penggunaan sumpah itu ada dua fa'idah. Atau yang ingin ini mungkin bagi kita kurang terlalu penting, namun seorang yang ingin memiliki ilmu tafsir dan ingin serius dalam membahas ilmu tafsir, mungkin dia butuh dengan faedah-faedah yang seperti ini. Dan bagi pemula mungkin kurang dipahami, tidak masalah, namun ini sebagai faedah. Dan di sana ada karya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, judulnya adalah Aqsamul Quran. Dan Syekh Utsaimin di sini mengutip dari kitab tersebut. Aqsam Al-Quran, bisa di situ Aqsamul Sumpah-Sumpah Al-Quran. Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan banyak sekali tentang hukum-hukum yang terkait dengan sumpah-sumpah ini. Di antara yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini. Qala walil qasami fa'idatan. Sumpah itu ada dua faedah. Ihdahuma, yang pertama, bayanu 'azamatil muqsami bih. Penjelasan tentang agungnya yang disumpah dengannya. Ini nama yang dijadikan sebagai sumpah. Penjelasan tentang agungnya nama yang disumpah dengannya. Atas apa dia bersumpah? Atas nama apa dia bersumpah? Maka nama yang dijadikan sebagai alat sumpah itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang agung, sehingga tidak boleh hukumnya seorang bersumpah dengan nama selain nama Allah atau sifatnya. Juga Allah misalnya bersumpah dengan makhluk-makhluknya, wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah dengan matahari menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Wattini wazzaitun, menunjukkan agungnya buah tin. Wan najmi wal lail wal fajr, menunjukkan agungnya nama yang dijadikan sebagai alat untuk sumpah tadi. Wathaniyah, yang kedua, faedah yang kedua dari sumpah adalah bayanu ahammiyatil muqsami alaih. Penjelasan tentang pentingnya sesuatu yang disumpah. Pentingnya perkara yang disumpah atasnya. Wa iradatu tawqidihi, dan penekanannya. Walidha, oleh karena itu, la yahsunul qasamu illa fil ahwalit taliyah. Oleh karena itu, tidak pantas sumpah itu kecuali pada keadaan berikut ini, pada tiga keadaan berikut. Intinya ada dua faedah. Yang pertama, untuk menunjukkan agungnya sesuatu nama yang dijadikan sebagai alat sumpah, dan yang kedua, menunjukkan pentingnya perkara yang akan disumpahkan ini, yang dikenai sumpah. Perkara yang dikenai sumpah itu sangat penting. Oleh karena itu, kata beliau, tidak pantas seorang sumpah kecuali pada perkara-perkara berikut. Al-awwal, al-ula, yang pertama, ayyakun al-muqsamu alaih dha ahammiyah. Sumpah itu digunakan ketika perkara itu sangat penting. Dan ini orang-orang Arab, mereka biasa menggunakan sumpah pada hal-hal yang penting. Jadi sesuatu yang terkenai sumpah itu perkara yang penting. Boleh seorang bersumpah dengan atas perkara tersebut. Yang kedua, tsaniyah, ayyakun al-mukhatabu mutaraddidan fi sya'nih. Ketika mukhatab, orang yang diajak bicara, mutaraddid, ragu tentang perkara tertentu, tentang suatu perkara. Ada seorang ragu misalnya bahwa Zaid telah safar. Masa safar? Saya baru lihat tadi. Ragu dia. Maka boleh kita bersumpah untuk meyakinkan dia bahwa betul-betul Zaid itu betul-betul safar. Wallahi dia telah safar. Ini faedah yang kedua. Asalnya faedah yang ketiga, atau yakni penggunaan sumpah yang ketiga. Jadi yang pantas seorang itu bersumpah hanya pada tiga hal ini. Yang pertama tadi, untuk perkara yang penting. Dan yang kedua, apabila untuk meyakinkan seorang yang ragu tentangnya. Dan boleh juga bersumpah pada perkara yang ketiga, ayyakunal mukhatabu mungkiran lahu. Ayyakunal mukhatab mungkiran lahu. Apabila mukhatab yang diajak bicara itu mengingkarinya. Jadi jika mukhatab ini mengingkarinya, maka boleh kita bersumpah untuk menekankan bahwa hal itu benar. Dia mengatakan tidak benar, maka boleh kita mendatangkan sumpah untuk meyakinkan dan menekankan bahwa itu memang betul-betul benar. Seperti tadi ayat-ayat tadi Allah mengatakan satu ba'atsunna, benar-benar akan dibangkitkan. Orang kafir mengingkarinya, maka Allah mendatangkan sumpah dengan tujuan untuk menekankan bahwa betul-betul akan terjadi apa yang disumpahkan itu. Inilah dua faedah dari sumpah. Intinya faedah sumpah itu apa? Yang pertama, terdapat pengagungan terhadap nama yang disumpah dengannya, dan yang kedua, menunjukkan perkara yang disumpah itu adalah perkara yang penting. Sehingga tidak boleh bersumpah kecuali dalam tiga perkara, atau tidak bagus seseorang bersumpah kecuali dalam tiga perkara ini. Tidak pantas seorang itu bersumpah, mudah bersumpah dalam seluruh perkara dia bersumpah. Oleh karena Allah mencela orang-orang yang bersumpah, wala tuti' kulla hallafin mahin, dan janganlah kamu percaya mengikuti orang-orang yang selalu bersumpah dan dia itu terhina. Maka sumpah itu tidak boleh atau tidak pantas kecuali dalam tiga perkara. Kapan saja boleh bersumpah? Yang pertama, ketika perkara itu sangat penting, dan yang kedua, ketika mukhatab mengingkari atau ketika mukhatab itu ragu, yang diajak bicara ada keraguan terhadap apa yang akan kita sumpahkan, dan yang ketiga, ketika mukhatab mengingkarinya. Inilah pembahasan ringkas terkait al-qasam. Jika tidak paham, bisa antum dengarkan lagi dan antum baca kembali, insyaallah bisa paham. Tayyibil huna, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillah.